السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله، أعزكم الله، setelah syarat-syarat wudhu, kemudian rukun-rukun wudhu, al-muallif rahimahullah ta'ala, hadithullah ta'ala, menjelaskan bab berikutnya tentang sunnah-sunnah wudhu, syarat dan rukun adalah perkara yang wajib, tidak boleh ditinggalkan di dalam wudhu. Sah atau tidaknya tergantung dari adanya syarat atau rukun dipenuhi atau tidak. Kalau luput atau tertinggal satu dari syarat atau rukun wudhu, maka wudhunya tidak sah. Berbeda dengan sunnah-sunnah wudhu, kedudukannya hanya sebagai mukammilat, muhassinat. Amal wudhu akan menjadi sempurna dengan ditunaikannya, dilaksanakannya sunnah-sunnah wudhu. Dalam satu kondisi, apabila sunnah-sunnah ini ditinggalkan, mungkin karena ketidakmampuan atau mungkin ada faktor-faktor yang mengharuskan ditinggalkannya sunnah-sunnah wudhu ini, maka tidak terdosa dan wudhunya tetap sah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ashabu Sunan, dan hadis ini sangat masyhur sekali, tentang sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Unzuru hal li'abdi min tatawwu' fa yakmunu man taqasa min al-maridah thumma yakunu sa'ira 'amalihi 'ala dhalik." Amat setiap kita nanti akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah kepada para malaikatnya, coba kalian periksa, kalian lihat apakah hambaku ini melaksanakan amal-amal yang sunnah atau tidak, ibadah-ibadah yang tatawu atau tidak. Apabila iya, saya pun mantaqafa minal faridah, maka andanya disempurnakan apa yang kurang dari yang wajib-wajib. Ya. Maka kaidah seperti ini kemudian diberlakukan untuk seluruh amal-amal manusia. Ya. Jadi kedudukan sunnah adalah sebagai mukamilan, sebagai penyempurna. Karena setiap amal kita ini ada yang sampai batas ijda' saja, mencukupi. Ada juga yang terus naik sampai kepada ikmal, itu kesempurnaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seluruh ibadah kita dilakukan dengan sesempurna mungkin, ya, sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita lakukan, agar ibadah, amal apapun yang kita lakukan dari bentuk ketaatan pada Allah dan Rasulnya, dengan sebaik-baiknya, sesempurna sempurna. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa maknanya adalah perwujudan dari ketaatan kepada Allah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya, haqqa ihmadi, dengan sesempurna mungkin. Ya. Dengan melihat kedudukan sunnah-sunnah wudhu ini, maka tidak pantas kita untuk mengabaikan tentang apa yang akan dijelaskan oleh al-mu'allim dari sunnah-sunnah wudhu ini. Yang pertama disebutkan sunnah wudhu adalah as-siwak. As-siwak, walaupun siwak ini tidak termasuk bagian daripada amal wudhu, namun dia berada di luar. Namun kedudukan siwak ini dikaitkan oleh Nabi SAW ini dengan pelaksanaan wudhu kita. Laula ana syukra la amaltu bi siwak ma kulli wudhu. Jadi al-wudhu ma'iyatu bi siwak. Jadi siwak ma'iyatu bi wudhu. Jadi siwak itu disebutkan oleh Nabi bersama dengan wudhu, wudhu bersama dengan siwak. Oleh itu al-mu'allim memasukkannya ke dalam bab sunnah. Sunnah ya, yang tidak wajib. Apabila seorang berwudu dan tidak bersiwak, maka tidak berdosa ya. Tidak berdosa ya. Namun dia kehilangan satu bagian dari kesempurnaan wudunya ya, karena dia meninggalkan siwak ya. Dan penjelasan rincinya sudah disebutkan dalam bab-bab tentang sunnah-sunnah fitrah. Yang kedua, sunnah wudu adalah at-tasmiyah fi awalihi, membaca bismillah, membaca bismillah. Walaupun dalam pandangan al-muallif hadis-hadis yang berkaitan dengan tasmiyah di dalam wudu, yang mengucapkan bismillah sebelum berwudu adalah hadis-hadis yang dhaif, namun sebagian ulama mengatakan hadis ini, semisal Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, waqad hasanahu Al-Albani rahimahullah ta'ala. Adanya perbedaan penetapan hadis tentang membaca bismillah sebelum berwudu, ada yang menetapkan hasan, ada juga yang menetapkan dhaif. Ini perkara ijtihad ya. Masing-masing ulama yang memiliki ahlian, yaitu keahlian kebakaran dalam bidang ini berbeda pendapat karena ijtihadnya, karena melihat faktor-faktor yang berbeda satu dengan lainnya ya. Seandainya hadis ini seluruhnya adalah hadis yang dhaif ya, namun ternyata tidak seperti itu dalam pandangan Syekh Al-Albani, karena hadis ini setelah dilakukan tahqiq ilmiah, hadis ini adalah hadis yang hasan. Maka at-tasmiyah fi dzatiha amrun hasan masyru'un fil jumlah. Walaupun hadis tadi ini dikatakan oleh al-muallif sebagai hadis yang lemah ya, namun at-tasmiyah yakni penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang masyru', yang disyariatkan ya, yang disyariatkan ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang memulai segala sesuatu dengan mengucapkan tasmiyah bismillah ya. Adanya riwayat-riwayat yang sahih walaupun dalam perkara yang berbeda, bukan dalam perkara wudhu ya. Namun di sana ada isyarat bahwasanya Islam mensyariatkan memulai segala sesuatu dengan mengucapkan bismillah ya. Selain dari itu, para ulama ada yang menetapkan kaidah-kaidah bahwa hadis yang dhaif sanadan dilihat dari jurusan sanad belum tentu ya, dhaif juga dari jurusan matannya ya. Maka termasuk hadis-hadis yang dalam pandangan al-mu'allif ya, yang kuat adalah dhaif hadis yang di mana Rasulullah bersabda wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, dan tidak sah wudu ya, atau tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah ya. Meskipun demikian, maka kaidah yang digunakan oleh para ulama bahwa matan hadis ini tetap sesuai ya, apalagi kalau dijadikannya sebagai pendukung dari riwayat-riwayat yang sahih tentang adanya syariat membaca bismillah di setiap kita melakukan satu amal ya. Oleh karena itu, pendapat al-muhallif di sini tidak sama dengan pendapat sebagian ulama yang menghukumi bismillah wajib termasuk rukun ya. Karena melihat dari kekuatan dasar hukumnya ini ada kelemahan, maka penetapan hukum tasmiyah hanya pada sunnah saja, tidak sampai kepada rukun atau wajib. Dan ini ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, yang menetapkan bahwa membaca bismillah adalah sunnah. Ya. Terlebih lagi bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang Rasulullah SAW memperagakan wudu di hadapan para sahabat, Rasulullah tidak menyebutkan atau tidak mulai dengan baca bismillah. Ya. Arti dalam kasus, ya, Rasulullah memberikan contoh atau memperagakan wudu, dan kemudian sahabat yang mendapatkan contoh atau sifat wudu dari Nabi juga memperagakan pada sahabat lain, itu tidak disebutkan adanya membaca bismillah. Ya. ويؤيد عدم إيجاب التسمية أن من حكوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية. Ini adalah mazhab Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama, ya, bahkan jumhur ulama berpendapat bahwa bismillah, pengucapan bismillah adalah sunnah, ya, tidak wajib dan tidak menjadi rukun. Ya, alasannya adalah tadi banyak sekali hujah argumentasi yang kuat. Ya. Ya. Berarti kedudukannya itu hanya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Ya. Jadi masalah apa istilah di dalam penetapan hukum saja. Namun secara keseluruhan para ulama sepakat apa adanya pembacaan bismillah. Ya, adapun penetapan hukum sebagian ada yang menetapkan wajib, sebagian menetapkan sunnah. Ya. Namun sunnah adalah ini pendapat jumhur ulama dan ini yang rajih. Yang ketiga, ghuslul kaffaini fi awalihi. Termasuk sunnah berwudu adalah mencuci kedua tapak tangan. Ya, mencuci kedua tapak tangan. Ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fa'rafa 'ala kaffayhi thalath marrat fa batalaha. Adalah Nabi menuangkan air, ya, pada kedua tapak tangannya kemudian mencucinya sebanyak 3 kali. Dihukum ini sebagai sunnah dalam berwudu, sekalipun Nabi hampir tidak pernah diriwayatkan meninggalkan perbuatan ini. Ya, alasannya adalah karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memulai perintah berwudu dengan ghassilu wujuhakum, tidak dengan ghassilu kufufakum. Ya, jadi cucilah tapak-tapak tangan kalian, tidak. Ya. Tapi cucilah muka kalian. Yang menunjukkan bahwa kedua tapak tangan dicuci, namun hukumnya hanya sunnah. Ya. Saya ingatkan pesan dari Syekh Al-Bassam Hafizullah Ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah wudu dalam kitab Fadhilul Ahkam. Setiap muslim tidak pantas di dalam masalah wudu untuk melihat, untuk melihat kepada kedudukan hukumnya. Ini wajib, harus saya jaga, harus saya laksanakan, ini sunnah. Ah, bisa saja saya tinggalkan. Artinya mereka bisa membeda-bedakan hukum itu. Dan pelaksanaan wudu bisa jadi sempurna, bisa juga mencukupi. Ini tidak pantas para muslim melakukan itu. Seharusnya setiap muslim adalah mengambil contoh wudu dari Nabi SAW bighadin nazar ila wajibat au sunnah. Tidak perlu harus melihat kepada hukum ini wajib, ini sunnah, ya. Jadi apa saja yang didapati dari penjelasan sifat-sifat wudu Nabi, apakah ini hukumnya sunnah atau wajib, maka dilaksanakan sebaik-baiknya, ya. Kecuali dalam kondisi tertentu kita harus meninggalkan sebagian daripada perkara-perkara wudu, bagian-bagian wudu, maka dilihat hukumnya. Jangan sampai kita meninggalkan yang rukun-rukun, ya, dalam kondisi tertentu. Yang keempat, al-madmadatu wal-istinsyar min kaffin wahidah. Berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung dari satu tapak tangan. Ya. Banyak kaum muslimin yang terkejut, yang terkaget-kaget karena selama ini mereka melakukan cara-cara berwudu dengan dua tapak tangan. Ya. Jadi selama 5 tahun, 10 tahun bahkan sudah nenek-nenek banyak yang mereka baru menyadari kalau ternyata apa yang mereka lakukan adalah sunnah, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam berwudu, yaitu mereka menggunakan dua tapak tangan untuk memasukkan air ke mulut dan ke hidungnya. Ya. Bahkan di antara mereka juga ada yang melakukan pembersihan hidung itu dengan cara memasukkan dengan tapak, dengan kedua jarinya itu ke hidung, dicocok-cocok seperti ini. Ya. Sementara apa yang kita dapatkan dari tiba ulun Nabi, wadih jelas sekali, tidak perlu ditafsirkan. Ya. Tidak perlu para ulama harus berselisih pendapat untuk menetapkan. Ya, ini bagaimana caranya? Karena begitu jelasnya. Annahu tamat madawatan syakum min kafin wahidah. Adalah Nabi SAW berkumur-kumur dan mengikap es hidung dari satu tapak tangannya. Ya. Tapak tangan yang mana? Yang kanan. Ya. Fa'ala dzalik thalathah. Ya. Jadi mengambil dengan tapak tangan, ya, kemudian dimasukkan ke mulut terlebih dahulu untuk berkumur-kumur, sambil kemudian dihisap sebagian atau sedikit saja. Ya. Orang yang sudah melakukan ini tentu bisa menjelaskan bahwa teori ini tidak terlalu sulit, ya kan? Cara-cara seperti ini tidak ada kesulitan, ya. Sehingga tidak perlu dipertanyakan. Kayaknya susah, ya. Kayaknya tidak cukup berkumur, tidak cukup misal air hidung, ya. Pada satu tapak tangannya juga banyak kan begitu, ya. Jadi yang sebagian besar ini masuk ke mulut atau berkumur-kumur dan sedikit saja yang dihisap ke hidung. Adapun mengeluarkannya, yakni al-istinsar, maka menggunakan tangan kiri. Jadi masukkan dengan tangan kanan, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Ya. Jadi dijelaskan di sini berkumur-kumur dan menghisap kiri hidung ini termasuk sunnah. Perbuatannya sendiri adalah sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian caranya dengan memasukkan air dari satu tapak tangan ini juga sunnah, bukan dua tapak tangan, bukan, tapi satu tapak tangan. Ya, kemudian mengeluarkannya ini menyemburkannya dari hidung itu dengan meletakkan tangan kiri di hidungnya. Ya. Jadi semua termasuk sunnah dalam wudu. Yang kelima disebutkan di sini al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyah li ghairi fahim. Ya, termasuk sunnah adalah sifat di dalam, kalau tadi tata caranya. Kemudian sifatnya, sifat dari berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung adalah dengan mubalaghah. Ya, termasuk sunnah dalam berwudu adalah mubalaghah fil madmadah wal istinsyah, yaitu bersungguh-sungguh atau bersangat-sangatan di dalam berkumur-kumur. Ya, karena ini termasuk proses thaharah, pembersihan bagian yang sangat berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan dari ibadah-ibadah setelah itu. Ya, berwudu disyaratkan yang wajib adalah untuk salat, dan salat adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka proses bersungguh-sungguhnya dalam membersihkan mulut dan hidung ini sangat dibutuhkan, ya. Oleh karena itu ada sunnah mubalaghah. Ya, sunnah mubalaghah. Ya, karena mubalaghah ini akan membersihkan mulut dan hidung, ya, itu lebih dari sekedar, ya, kalau kita bersungguh-sungguh atau bersangat-sangatan. Dan ini termasuk kaitan dengan apa yang kita baca nanti dalam salat, termasuk juga disunahkan berwudu untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Semuanya adalah menggunakan sarana media-media mulut atau lisan, ya. Oleh karena itu ditekankan di sini adanya al-mubalaghah, ya. Terlebih lagi nanti kita akan dapati adanya hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya malaikat akan mendekat. Malaikat akan mendekat kepada orang yang salat, ya, yang kemudian malaikat itu akan mendekatkan mulutnya kepada orang yang salat, dan kemudian yakni mendekatkan mulut malaikat kepada mulut orang yang membaca, kemudian ditelannya bacaan-bacaan itu, ya. Jadi bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat itu akan ditelan. Jadi ada apa yang dilakukan oleh malaikat dari mendekati mulutnya kepada mulut orang yang membaca, ya. Jadi orang yang kurang bersungguh-sungguh sehingga dalam kondisi mulutnya ini kurang bersih atau menimbulkan aroma yang tidak sedap sehingga menimbulkan azia, gangguan dalam malaikat, maka malaikat tidak mungkin mendekati. Ini alasan lain. Ya. Jadi mubalaghah ditegaskan sekali ini. Yang keenam, taqdimul yumna 'ala al-yusra. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, ini bagian kanan dituntaskan penyelesaian pencucian wudunya. Ya. Jadi bukan kanan kiri bukan, tapi dituntaskan sebagaimana hadis yang dibawakan Bukhari dan Muslim bahwasanya Utsman bin Affan melihat Rasulullah telah mencuci tangannya yang kanan terlebih dahulu sampai sikut dan lebih tiga kali. Ya, jadi yang kanan tiga kali dulu. Summal yusra misal dari kemudian yang sebelah kiri seperti itu juga. Ya, berarti ya, tiga kali proses pencucian selesai baru kemudian pindah yang kiri. Ya. Jadi bukan kanan kiri. Yang ketujuh, ghusl a'dha thalathan, mencuci anggota-anggota wudu tiga kali. Yang dimaksud adalah pencucian. Ya, pada saat berwudu, apa yang disebut dengan mencuci, ya, ini kan berbeda dengan al-mashu. Maka ini akan ditekankan dalam mu'alif bahwa anggota-anggota wudu yang disyariatkan untuk dicuci, ya, bukan dibasuh, ya. Karena ada dua teknik pelaksanaan thahara dalam wudu. Yang pertama dengan al-ghuslu, yaitu pencucian. Yang kedua dengan al-mashu, ya, yaitu pembasuhan. Ya. Al-ghuslu maknanya adalah mengalirkan air. Ya. Jadi ada jariyanil ma, ada air yang dialirkan. Kemudian juga di dalamnya ada proses penggosokan. Ya. Dan juga disunahkan di sini adanya pengulangannya, yaitu sampai tiga kali. Ya. Hadis-hadisnya itu diriwayatkan bahwasanya Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Pernah juga berwudu dua kali, juga pernah berwudu tiga kali. Wa akmal wudu iwadami antasil al awtain talatan, dan yang paling sempurna adalah tiga kali. Ya, lebih dari ini bahkan termasuk melampaui batas dan tidak diperbolehkan. Kurang dari ini bisa mengakibatkan terjadinya kekurang sempurna. Ya, ya, kurang dari tiga, walaupun dua bisa saja sempurna. Ya. Tapi kemungkinan terjadi kurang merasanya bisa juga terjadi, apalagi sekali. Ya, oleh itu bagi yang ingin berwudu sekali-sekali, ya, maka hendaknya ini dilihat sikonnya. Kalau memang sikonnya menuntut itu, maka lakukan seperti air sedikit. Ya. Maka proses pencucian pembasuhan harus betul-betul diperhatikan. Karena kemungkinan mengalirnya air dengan sekali cucian ini tidak merata. Berbeda dengan dua kali yang lebih merata, dan tiga kali adalah akmalul wudu, sempurnanya wudu dengan pencucian tiga kali. Jadi al-mu'allif mengingatkan di sini bahwa sunnah berwudu yang tiga kali dikaitkan atau berkaitan dengan pencucian anggota wudu, itu anggota wudu yang dicuci, ya, seperti tapak tangan dicuci, maka tiga kali, ya, sempurnanya. Kemudian pencucian muka tiga kali, ya, kemudian karena dicuci, kemudian pencucian kedua tangan tiga kali, kemudian pencucian kaki tiga kali. Adapun kepala, ya, karena teknik pelaksanaan wudu dalam kepala adalah al-mashu wamsahu biru'utikum, maka tidak terjadi pengulangan tiga kali. Ya. Cukup sekali, dan hadis-hadisnya wadih. Bahkan riwayat-riwayat yang begitu banyak semuanya menyebutkan untuk al-mashu, untuk pembasuhan kepala, hanya sekali. Ya. Ada riwayat yang datang dari Utsman bin Affan ketika mencontohkan pembasuhan kepala tiga kali, maka di dalam kitab Fathul Bari Al-Hafiz menyebutkan bahwa riwayat ini syad. Lakinha riwayatun syadah wala yu'tamad 'alaiha. Karena riwayat-riwayat yang dikeluarkan Bukhari Muslim semuanya menyebutkan sekali, seperti Al-Hafiz menyebutkan hadis yang dikeluarkan dari Zalan Abdullah bin Zaid. Tsumma adkhala yadahu, kemudian Rasul memasukkan kedua tangannya itu, famasaha ra'sahu, dan kemudian mulai membasuh kepalanya, mulai dari depan kemudian ke belakang. Ya. kemudian disebutkan marratan wahidah, sekali saja, sekali saja. Ya. Adapun yang disebutkan tadi dari riwayat Utsman, ya, maka ini adalah riwayat yang saz, maksudnya riwayatun saza. Ini memungkinkan adanya rawi-rawi di dalam sanadnya ini, ini menyalahi rawi-rawi dalam sanad lain yang lebih kuat, yang lebih kuat kesikohannya, ya. Karena itu penetapan hadis syadz dan hadis syadz maknanya adalah hadis yang di dalam sana itu ada rawi yang yukhalibu liman awsaku, ya, liman awsak. Jadi ada rawi yang lebih tinggi kedudukannya itu tidak sependapat, ya, tidak sependapat atau bertentangan, ya. Maka dikatakan bahwa hadis mitsal itu adalah hadis yang syadz, hadis syadz termasuk hadis yang lemah, ya. Meskipun Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat yustahabu tasrir fil mathi, ya, disukai atau disunahkan mengulang 3 kali dalam pembasuhan kepala, namun ini ijtihad Al-Imam Asy-Syafi'i yang masih umum sifatnya, karena hadis yang dijadikan dasar hukum adalah hadis yang umum juga. Sementara pembasuhan kepala ini membutuhkan adanya hadis yang khas, hadis yang khusus, riwayat yang khasah berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan kepala itu, ya. Dan ternyata hadis-hadis yang menyebutkan tentang kepala itu semuanya adalah al-masu dan semuanya maratan wahidah, penyebutannya hanya sekali, ya. Sehingga kekuatan argumentasi dari Imam Syafi'i ada kelemahan karena tidak mengumpulkan semua riwayat di dalam masalah ini. Jadi Imam Syafi'i hanya berpegang pada periwayatan bahwasanya Rasulullah SAW kadang berwudu 3 kali 3 kali. Jadi dalam pandangan Imam Syafi'i berarti semua, ya kan, semua baik pencucian maupun pembasuhan adalah 3 kali 3 kali. Ya, ini kurang lengkapnya saja, ya kan, dari sisi apa riwayat atau dari dalil sehingga produk hukum yang dikeluarkan jadi ada kelemahan. Ya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang tadi pembasuhan kepala yang disebutkan hanya sekali. Ya. Pertama yang kita pahami tadi, apa sih perbedaannya al-ghuslu dengan al-masu? Maka dijelaskan tadi bahwa al-ghuslu itu memiliki 3 sifat. Ya. Pertama, air harus dialirkan. Jadi semua anggota wudu itu harus terkena air, air, ya. Bukan basan air, airnya. Yang kedua, ada proses dalak, ada penggosokan. Penggosokan. Jadi setiap ya al-ghuslu pencucian ada penggosokan. Dan yang ketiga, ya, perbuatan itu diulang 3 kali, ya, untuk tadi apa? Lil ikmal, untuk kesempurnaan, ya. Jadi ini 3 sifat pada al-ghuslu. Sedangkan al-masu tidak. Jadi al-masu ini air tidak mengalir, ya. Dan kemudian al-masu ini berkaitan dengan adanya takfir, yaitu sifat meringankan. Dan ini masuk dalam bagian wilayah yang kalau dialirkan air ini akan menimbulkan masyakkah, ya, seperti kepala itu kan, kepala, ya. Oleh karena itu disebutnya adalah al-masu. Maka lebih diringankan lagi adalah dengan disyariatkannya hanya sekali saja, ya. Fadalla ala anna ziyada fil masri ra'si ala al-mar'ah ghair mustahab. Ya, hadis-hadis tentang sekali pengusapan, pembasuhan untuk kepala, ini menunjukkan bahwa menambah lebih dari sekali tidak disukai dan tidak disunnahkan. Ya. Ini perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, salah satu di antara imam-imam Al-Sunnah, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu tidak ada kesepakatan, ya. Bahkan ulama-ulama muhaqqiq ini itu mengingatkan bahwa ijtihad dari Al-Imam Syafi'i ini ada kelemahan dalam masalah ini. Ya. Dan lebih tidak baiknya apabila dilakukan pembasuhan kepala lebih dari sekali, maka ini termasuk yang dimakruhkan. Ya, termasuk yang dimakruhkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zada 'ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa dzalama." Barang siapa yang melebih-lebihkan, yang dimaksud melebihkan di sini bukan melebihkan wilayah pencucian, pembasuhan, tapi binis batil adat, yaitu berkaitan dengan bilangan berulang kalinya, ya, paham ya. Jadi sabda Nabi, man zada ala hada, barang siapa yang melebihkan, melebihkan apanya? Melebihkan proses apa tadi? Pengulangan. Itu pencucian atau pembasuhan, ya, yang tiga dilebihkan jadi empat, ini tidak boleh. Maka dia salah dan dia telah melawan batas dan dia telah berlaku aniaya. Ya, artinya melampaui hak-hak Allah dan Rasul-Nya, ya. Yang ke delapan, takhlilul lihya al-katifah, itu menyela-nyelangi janggut apabila janggutnya tebal, yaitu memasukkan air ini ke bagian dari arah janggut dimasukkan. Ya, kalau katifah, kalau tebal. Tapi kalau tidak tebal, jarang-jarang, maka cukup pada saat dia mencuci mukanya, ya, maka itu bisa, ya, bisa langsung dicuci berbarengan dengan pencucian muka. Yang kesembilan, dan qira'a, adanya penggosokan anggota. Ya, sebagian ulama dia mengatakan bahwa makna al-ghuslu, makna mencuci, adalah sebatas jaryul ma, yaitu mengalirkan air, dan tidak disyariatkan adanya penggosokan. Namun berdasarkan hadis yang dikuatkan al-Imam Ibnu Hayyan dan al-Imam Al-Baihaqi, mungkin karena apa? Takhrij hadis ini keluar dari imam-imam ahli hadis yang kurang masyhur atau kurang banyak mengeluarkan hadis, menulis hadis, ya, seperti siapa tadi, al-Imam Muhayyad. Kalau al-Imam Baihaqi masyhur, ya, jadi mungkin dianggap tidak ada periwayatan tentang menggosok, ya, pada saat mencuci. Jadi hadisnya wadi, jelas sekali. Dari jalan Abdullah bin Zaid, ra'aitu Nabi SAW yatawadda'a faja'ala yadzuku zira'ihi, adalah Nabi SAW ketika aku melihatnya berwudu, maka beliau mulai menggosok-gosok zira'ihi, yaitu hasbanya. Ya, oleh itu dimasukkan dalam malim adanya dalkul adab. Jadi tidak cukup hanya mengalirkan air, tapi kita juga menggosok-gosok, ya, menggosok-gosok, ya, muka juga seperti itu. Tidak cukup dialirkan saja, tapi juga ada gosokan-gosokan. Kaki juga seperti itu, ya. Kemudian sunnah hukumnya. Kemudian yang ke-10, takhlil asabi'il yadain wa rijlain, menjelang-jelangi dari jemari tangan dan kaki. Kalau tangan tentu dengan tasbih seperti ini, ya, adapun kaki, maka dalam hadis itu disunnahkan untuk menggunakan jari kelingking. Menggunakan jari kelingking. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Bahwasannya Ibn Shaddad, yani, melihat Rasulullah SAW berwudu dan kemudian menggosok, ya, jari jemarinya itu dengan bikin fari, dengan jari kelingkingnya, dengan jari kelingkingnya, ya, karena ruangnya kecil maka tentu munasib, lebih cocok, ya, selain dari sunnah, tentu sunnah yang diajarkan Nabi SAW tentu makul, ya, tidak ada yang tertolak oleh akal, tidak ada, ya, semuanya itu masuk akal, ya, makul, ya, ya, bisa dinalar, ya. Jadi dengan ini kelingking, ya, kelingking. Apakah yang kanan atau yang kiri kelingking yang untuk digunakan membersihkan jari jemari itu, sela-sela jari jemari? Maka pendapat yang rajih adalah dengan menggunakan kelingking kiri, walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Namun karena ini adalah proses pembersihan dari kotoran-kotoran, dan Islam mengajarkan bahwa membersihkan hal-hal yang kotor, yang, ya, buruk-buruk, adalah dengan menggunakan yang kiri. Ya, oleh itu disunahkan dengan kelingking kiri. Kemudian yang ke-11, az-ziyadah fil ghusli ala mahalli, itu menambah tadi, meluaskan wilayah pencucian atau pembasuhan. Ya, ini termasuk sunnah. Ya, termasuk sunnah. Berkata Abu Hurairah, "Man istata'a minkum ayyutilla ghuratahu falyaf'al." Setelah Nabi SAW mengatakan umatku nanti akan datang kepadaku itu dengan wajah-wajah mereka mengeluarkan cahaya, ya, bagian kanan dan juga bagian kaki, tangan dan kaki juga mengeluarkan cahaya, ya, karena bekas wudu, maka Abu Hurairah mengatakan barang siapa yang ingin, ini termasuk mudraj, ya, barang siapa yang ingin meluaskan atau memanjangkan cahaya, maka adanya dia lakukan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini pemahaman Abu Hurairah yang tidak keluar dari apa yang diajarkan dari Nabi yang mulia alaihi wasallam, sehingga ini termasuk bagian yang disunahkan, ya. Kemudian al-iktifat, yaitu sederhana atau berhemat di dalam menggunakan air, adalah Nabi telah menggunakan air untuk berwudu cukup dengan satu mud saja. Wa yatawaddau bil mud. Hadisnya dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Adalah Nabi telah berwudu dengan satu mud saja. Satu mud adalah seperti ini. Satu mud, ya. Ya, ukuran tangan orang tentu besar begitu kan, dan kalau diukur dengan cipuk mungkin satu cipuk saja itu bisa, ya. Kalau kita ingin menggunakan tadi berwudu dengan sekali, ya, itu bisa, ya, bisa. Sedangkan Rasulullah mandi dengan satu sok itu 4 mud, ya, atau sampai 5 mud. Adalah Nabi SAW mandi dengan 5 mud, 5 ini ukuran mandi janabah maksudnya, sedangkan berwudu cukup dengan 1 ini, ya. Ini menunjukkan bahwa ini media-media yang digunakan dalam beribadah dalam bentuk wudu dan mandi, ini semuanya dianjurkan untuk berhemat, ya. Berbeda dengan keperluan kita untuk masalah dunia kita. Jadi urusan-urusan duniawi yang semisal mandi biasa atau mungkin mencuci pakaian, ya, mencuci piring, kemudian menyiram tanaman, mencuci mobil, motor dan sebagainya, sudah dibatasi, ya, sudah dibatasi. Jadi yang diingatkan di sini adalah berhematlah di dalam tadi berwudu dalam menggunakan air. Ya, selagi memang bisa kita lakukan itu, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, ya. Seperti menggunakan keran itu dengan air yang tidak full, ya, tidak keluar deras begitu. Ya, saya cukup sedikit saja keluar kita berwudu, ya. Nah, pengulangan 3 kali ini yang menjadikan tadi ikmal. Jadi bukan persoalan besar atau tidaknya. Kalau di sana tidak ada penggosokan dan tidak ada pencucian, tidak ada pemerataan air, ya, tetap tidak sempurna, ya kan? Walaupun derasnya air yang keluar, ya. Oleh karena itu menggunakan wadah itu bisa lebih baik, ya, dibandingkan dengan menggunakan keran, karena menggunakan keran ada kesibukan tutup buka, ya. Karena pada saat kita sibuk tadi mencuci muka, ya, tentu air kan terbuka terus begitu kan, maka keluar, ya, tanpa manfaat kan begitu, ya. Tapi kalau kita menggunakan cibuk wadah, maka air tidak terbuang. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Jadi apa, masuk keluar tangan beliau untuk berwudu. Kemudian setelah itu berdoa. Ya, berdoa walaupun ini termasuk di luar bagian dari amal wudu, dimasukkan dalam malik sebagai sunnah, karena doa ini adalah doa yang sifatnya ibadah, yaitu doa yang terkait dengan wudu. Dan doa ini tidak boleh dibaca untuk amal-amal lain. Ya, jadi bersama dengan wudu doa ini. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang berwudu dan sudah selesai, kemudian dia membaca zikir dan doa ini. Ya, berarti doa ini adalah muqaranah, adanya itu berkaitan dengan wudu. Apabila ada wudu maka ada doa ini. Kalau tidak ada wudu maka tidak ada doa ini. Dan doa ini tidak bisa digunakan untuk amal-amal lain. Ya. Oleh karena itu masuk dalam sunnah wudu, karena tidak bisa dilepaskan dari keberadaan wudu. Barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca doa ini, apa doanya? Syahadatain. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa membaca syahadatain setelah berwudu, illa futihat. Ya, pasti akan dibukakan pintu surga yang 8 dan dia dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Ini fadlun azim, keutamaan sangat besar sekali. Ya, kita dikeluarkan oleh Muslim. Ya. Kenapa bisa sebesar itu keutamanya? Ya. Kenapa amal yang begitu sederhana, sangat ringan, sangat mudah, ya, tapi juga bisa memudahkan kita untuk masuk surga, bahkan sangat dihormati kita, ya, masuk surga dengan dibuka semua pintu-pintu surga yang 8 itu, ya. Sebabnya apa? Ya, tentu bukan hanya sebatas kita membaca, ya, tanpa kita pahami maknanya, ya, tidak akan ada keutamaan apa-apa kalau kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, tapi kita tidak paham maknanya, ya. Karena zikir yang paling utama adalah zikir dengan mengikuti zikir Nabi, yaitu lisan membaca, hati memahami dan meyakini. Oleh itu setiap kita yang membaca zikir dan doa setelah berwudu dipahami maknanya. Ya. Ya. Kalau kita pahami maknanya, kita akan tahu kebesaran dari zikir dan doa ini. Itu sebuah persaksian. Setiap hari kita mengulang-ulang ikrar pernyataan dan persaksian kita, tidak ada Tuhan yang berhak sembah kecuali Allah saja. Ini kan proses penguatan akidah. Tauhid kita ini akan tumbuh, ya kan? Menjadi besar, menjadi kokoh dan kuat. Yang dengan itu kita akan terhalang untuk melakukan perbuatan syirik besar maupun kecil. Ya kan? Baik perbuatan maupun perkataan. Ya kan? Syirik itu bisa masuk mana-mana. Ya, bisa itikad, keyakinan, bisa ucapan, bisa juga perbuatan, banyak sekali. Ya. Bisa banyak, besar atau sedikit atau kecil itu bisa. Ya. Jadi baca doa ini ya, dan dipahami maknanya. Ya. Maka dijamin kita akan masuk surga ya, dengan apa tadi? Penghormatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang punya kitab terjemahan nanti diperiksa karena di sana itu penyebutan wa asyhadu yang kedua ini hilang. Jadi yang tertulis sana mungkin salah cetak saja mungkin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna syarikallahu syarana wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi asyhadunya hilang. Walaupun di sana ada wa ataf ya. Namun atafnya di sini bisa kembali kepada kedudukan Allah dan kepada kedudukan Nabi. Ya. Namun pengulangan syahadat ini yang dimaksudkan dengan penyebutan syahadatain. Ya, jadi kalimat syahadatain ya ini akan ada apabila penyebutan wa asyhadunya diulang. Diulang. Ya, kalau cuma sekali maka bukan syahadatain. Ya. Yang terakhir adalah salat dua rakaat ya setelah berwudu. Ini hukumnya juga sunnah dan salat ini harus diniatkan untuk tadi berkaitan dengan wudu yang kita lakukan ya. Jadi kita salat dua rakaat karena kita habis berwudu. Jadi innamal a'malu binniyat. Dan setiap ibadah itu harus ada niatnya, harus ikhlas karena Allah dan juga harus ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang menjadikan bolehnya ibadah itu dilakukan ya. Adalah Bilal bin Rabah menjadi seorang yang memiliki kedudukan sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Nabi Islam dan juga umat ini. Ini karena Bilal itu melakukan amalan unggulan ya. Jadi ada amalan unggulan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan itu dipeliharanya. Sehingga hampir tidak ada sahabat lain yang mampu untuk berbuat sebagaimana Bilal bin Rabah ya. Jadi amalan yang begitu sangat sederhana. Bilal mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa kepada Nabi dikatakan itu ya, kecuali kalau aku selesai berwudu ya, baik itu malam maupun siang, pasti aku melakukan sholat ya, makuti bali anusali ya, sholat yang memang sudah ditakdirkan untuk melakukan itu ya. Jadi Bilal melakukan ini terus menerus sehingga beliau menjadi seorang yang sangat istimewa sekali ya. Dan hampir di antara kita ada yang tak sanggup untuk mengikuti amal yang sederhana ini ya. Jadi apa tadi, kecintaan terhadap thaharah. Kecintaan terhadap thaharah ya. Ya. Betul ini mudah ya. Tapi untuk memeliharanya susah ya. Di setiap batal, jadi Bilal itu termasuk orang yang senantiasa tahir. Tahir ya. Ya. Jadi kalau dia kena janabat ya tentu dia segera tadi. Segera untuk mandi janabat kan. Tidak seperti sahabat lain kan, ada yang pengen berdekat dengan Nabi tidak berani ya, ya. Jadi ketemu Nabi lari. Ketika ditanya kenapa, ya aku lagi junub belum mandi. Itu kan masih ada tantangan kan. Sama dengan kita juga begitu, tantangan kan mandi kan. Iya kan. Tapi kalau campurnya jam 2 malam, jam 1 malam ya, udara lagi baru turun hujan ya. Tidak ada jantan kita yang sanggup untuk langsung mandi. Pasti mandinya besok ya kan, menjelang subuh. Ya kan? Seperti itu ya. Kalau bila enggak, untuk wudu saja itu cepat sekali. Hadas langsung wudu, hadas langsung wudu. Jadi amal sederhana tapi sulit untuk kita ya. Jadi siapa yang ingin punya amal unggulan, enggak perlu harus yang besar-besar. Bila dengan amal sederhana dia bisa menjadi manusia yang unggul ya. Itu orang sahabat yang luar biasa ya. Kan amal unggulan itu kan banyak sekali. Ada orang yang mampu melihara sholatnya, mampu melihara sedekahnya kan begitu, puasanya ya kan. Ya. Apabila salah satu di antara yang bisa melihara wudunya, ya. Tambahan penjelasan di sini adalah bolehnya kita mengelap atau mengeringkan bekas-bekas basahan wudu kita, karena Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu. Adalah beliau, yakni Rasulullah SAW itu pernah membalikkan bajunya untuk mengelap, ya, itu bekas wudu beliau. Ya, dan hadisnya dikeluarkan Ibnu Majah, hadisnya sahih. Ya, jadi tidak sama sekali makruh, dan sebagaimana anggapan sebagian orang, ya, jangan dilap, ya, jangan dilap. Ya, adalah Nabi SAW mengelap, mengeringkan. Ya, jadi yang tidak mau mengelap tidak apa-apa. Adapun untuk wanita, ini diingatkan, wanita-wanita yang berdandan untuk suaminya, ya kan, atau mereka menggunakan kutek di sela-sela waktu salat itu, maka hendaknya diperhatikan. Jadi mereka yang pakai lipstick juga diperhatikan, ya kan, bedak-bedak yang bisa menghalangi air wudhu terkena kulitnya, maka sebaiknya itu dibersihkan terlebih dahulu. Ya, adapun berdandan bersolek yang terbaik, artinya yang betul-betul dijaga seharusnya untuk wanita-wanita muslimah adalah itu berdandan bersolek setelah lepas waktu isya. Dan ini menjadi kebiasaan para wanita sahabat-sahabat, mereka yang tofna, mereka mengenakan kutek dengan kutek yang terbaik. Ya, kapan mereka menggunakan itu? Ya, ini mereka melakukan itu untuk berdandan untuk suaminya, kan begitu. Mereka melakukannya pada isya, itu setelah selesai salat isya. Ya, kemudian wayandek, nah kemudian mereka membersihkannya itu sebelum waktu subuh. Ya, jadi boleh. Ya, kalau ada zat-zat tadi yang bisa mengalir air, itu sebaiknya tadi. Itu dalam waktu-waktu yang tidak ada wudu di sana. Ya, tapi kalau ada wudu, maka hendaknya dibersihkan dan sebaiknya jangan digunakan. Ya, cari yang bisa menyerap air. Baik, kuasakan selesai, ya. Sunnah-sunnah wudu. Ya, berikutnya adalah pembatal-pembatal wudu. Ya. Dan kemudian perkara yang apa ini? Kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, ya. Kalau al-sunnah jamaah hampir tidak ada, kecuali mereka justru melakukan hal-hal yang sunnah, yaitu puasa tanggal 10, yang 10 Muharram, ya. Kecuali orang-orang Syiah yang mereka memiliki adat istiadat untuk melakukan ratapan pada tanggal 10 itu, ya. Karena mereka melihat bahwa itu adalah hari duka cita bagi mereka yang konon mengatasnamakan kaum muslimin yang sangat mencintai keluarga Rasulullah dalam Ahlul Bait, ya. Jadi terbunuhnya Husain di Karbala tanggal 10 Muharram itu jadikan sebagai hari duka cita, ya. Karena mereka berlebihan, maka muncullah kelompok lain yang berlebihan, yaitu kelompok Nasibah, yang justru mereka senang dengan arti menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari kegembiraan mereka. Ya, jadi ada kelompok-kelompok ekstrem dalam Islam ini, ya, dan al-sunnah bukanlah kelompok-kelompok radikal, ya, bahkan tetap berjalan di atas sunnah. Jadi 10 Muharram tidak ada amal-amal yang dikhususkan kecuali ibadah shaum pada hari itu, ya. Dan ibadah shaum pada yang mencukupi 10 Muharram tidak dikatakan menyerupai Yahudi, walaupun Yahudi juga mempuasakan hari itu, ya, karena orang-orang Arab sebelum dakwah Nabi Islam juga sudah melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Aisyah mengatakan bahwa orang-orang Quraisy juga mempuasakan 10 Muharram. Berarti ini ada kaitan dengan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Dan juga ibadah yang dilakukan oleh Nabi Musa dan seterusnya, ya. Juga bukan berarti kemudian, walaupun kalau dilihat dari asal usul 10 Muharram dengan puasa 10 Muharram itu Asyura, ini berkaitan dengan Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari sergapan Fir'aun dan tenggelamnya Fir'aun, ya, itu pada hari itu, artinya adalah hari kemenangan. Bukan berarti kemudian event-event, ya kan, bersejarah itu bisa menjadi sebab kita melakukan ibadah-ibadah tertentu, ya. Ya, seperti kalau hari 17 Agustus, hari kemerdekaan kita boleh mempuasakan, ya, tidak boleh, ya, melihat Rasulullah SAW menyebutkan hari Senin ketika ditanya ini adalah kelahiranku, kemudian kita mengkiaskan itu bahwa kita kalau begitu boleh mempuasakan hari kelahiran kita juga tidak boleh, ya, karena penetapan 10 Muharram walaupun itu benar ya kan merupakan hari kemenangan Musa alaihissalam, ya, namun kemudian ditetapkan oleh syariat Nabi Musa, ya, dan juga kemudian ditetapkan oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW, dan Rasul tidak meluaskan, ya, masalah itu. Seperti Rasulullah SAW hijrah kemudian tidak ada ya kan hari hijrahnya Nabi jadikan hari berpuasa. Kemudian Rasulullah Isra Mi'raj, ya, kemudian Rasul mempuasakan Isra, kan enggak ada kan? Enggak ada. Oleh karena itu enggak boleh kita mengkias-kias sembarangan begitu. Karena ada pemikiran-pemikiran yang ingin melegitimasi tadi adanya puasa-puasa bid'ah ya kan berkaitan dengan hari bersejarah termasuk hari kelahiran, ya. Dan Rasulullah masih hidup dan tidak ada puasa Isra Mi'raj kan? Puasa tidak ada ya kan? Adapun tadi puasa Muharram jelas itu ditakrir oleh Nabi SAW. Ya. Bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ini nanti pembahasannya nanti di perkara-perkara yang sebetulnya tidak membatalkan, tapi kebanyakan orang awam menganggapnya itu batal. Salah satunya adalah ini yang nanti akan dijelaskan kekuatan pendapat jumhur ulama dan kelemahan pendapat dari al-Imam Syafi'i karena ada keraguan ya tentang dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum ya fatwa al-Imam Syafi'i. Ya. Berikutnya insyaallah. Bolehkah dalam keadaan sehat kita berwudu dengan air hangat? Boleh. Boleh ya. Bahkan air musyammas, air yang hangat karena sengatan matahari juga boleh. Ya. Kecuali kalau itu berada di tempat yang mungkin buruk kondisinya, airnya sudah hijau-hijau dan kemudian bau, ya, kemudian kita menghindari itu lantaran khawatir terkena apa? Pengaruh gangguan kulit, maka ya ditinggalkan. Ya, dihindari. Tapi kalau bersih tempatnya dan tidak ada pengaruh gangguan kulit maka boleh berwudu. Ya. Air musyammas tidak apa-apa. Saat berwudu berbicara tidak ada larangannya berbicara. Adapun Nabi SAW tidak berbicara, ya, tidak mau menjawab salam. Rasulullah menjelaskan bahwa aku tidak suka kalau aku berzikir dalam keadaan aku tidak suci. Kaitannya dengan berzikir. Ya. Namun berbicara kan, dalam keadaan kita memiliki hajat ada keperluan ya bukan ngobrol ya bukan ngobrol nggak ada keperluannya walaupun dikatakan yang afdal adalah tidak berbicara ya tidak berbicara ya karena ini kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah kan maka hendaknya kita serius sungguh-sungguh dan perhatikan bagaimana pemerataan air itu penggosokan dan pembasuhan ya jangan sampai orang yang dilihat oleh Nabi sholat tapi ada bagian kakinya yang tidak terkena cucian air. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kalau kita ngobrol berarti kan sudah tadi ya kan konsentrasi tidak tertuju pada wudhu. Ya. Tapi itu dikatakan bahwa batal wudhu karena kita ngomong nggak ada dalilnya. Wudhu tidak sama dengan sholat. Yang setelah takbiratul ihram kita tidak boleh berbicara ya kan kecuali bahasa zikir dan doa. Ya. Ya. Bagaimana membasuh kepala wanita sama dengan laki-laki? Dan ini bukan membasuh rambut, bukan. Persoalannya karena rambut ada di kepala, maka bagian atas itu yang dibasuh. Ya, kalau seorang tidak memiliki rambut, maka tetap dia ada pembasuhan kepala. Karena yang diperintah adalah basuhlah kepala-kepala kalian. Ya, dan pembasuhan kepala itu ya tentu di rambut karena dia yang paling di atas kan begitu. Dan cukup dengan ditarik saja ke belakang, kemudian dikembalikan. Ya. Untuk wanita mungkin lebih tidak acak-acakan lagi kan begitu ya berbeda dengan laki-laki ya. Kalaupun terjadi acak-acakan laki-laki juga acak-acakan ya. Kan tidak masalah ya. Tidak masalah. Oleh karena itu tidak boleh dibedakan. Apakah harus membuka jilbab? Ini kalau di tempat umum terbuka kepalanya, terlihat rambut haram hukumnya ya kan? Karena rambut kepala termasuk aurat. Oleh karena itu wanita boleh mengkias dirinya dengan apa tadi jilbab atau kudung yang dipakainya itu sama dengan surban dan tidak perlu dibuka. Jadi cukup bagian ubun-ubun saja sedikit ini di ya dibasuh kemudian dilanjutkan ke atas kudung. Ya, atas kudung. Paham? tidak harus membuka, kecuali kalau memang enggak ada siapa-siapa, ada laki-laki asing, ya buka. Ya, buka. Saya waktunya habis. Ya, ini untuk Ustaz berikutnya. Saya hadiahkan untuk Ustaz berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.